كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده وبعد. إخوات الإسلام رحمني الله وإياكم, senantiasa lisan kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat serta karunia yang Allah telah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan Kamis pagi menjelang siang hari ini, seperti biasa, Ustaz Abu Yala Kurniadi LC telah hadir bersama kita untuk menyampaikan lanjutan kembali dari pembahasan kitab Al-Isbah. Kita sapa lebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ahlan Ustaz. Ahlan. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan yang kemarin Ustaz ya. Iya, yang ke-36. Baik Ustaz. Dan kepada Islam, bagi Anda yang bertanya nanti, silakan kami berikan kesempatan di sesi kedua untuk bertanya langsung kepada Ustaz, baik itu melalui via telepon pesan singkat di 0819896543 untuk pesan singkat, untuk telepon di 0218236543. Baiklah, kita simak pelajaran ini. Para Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang mengikuti mereka dengan baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini, di awal bulan yang agung ini, tentunya kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan pada kita untuk berjumpa dengan bulan yang agung ini. Oleh karena itu, kita buktikan syukur kita dengan mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal soleh, agar kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisinya. Pemirsa dan pendengar yang Allah muliakan, kita masih berbicara tentang masalah fitnah. Ini bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah itu menasihati umat agar menjauhi fitnah atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Ya. Jadi Ahlu Sunnah itu memberikan peringatan dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Dan dalam kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tentang jenis fitnah. Di kitab ini disebutkan bahwa fitnah itu ada dua. Yang pertama fitnah syubuhat, dan yang kedua fitnah syahwat. InsyaAllah ta'ala saya akan bacakan dari halaman ke-292 sampai 294. Di sini dikatakan wal fitnatu naw'an. Fitnah itu ada dua. Yang pertama fitnatu syubuhat, wa hiya a'zamu al fitnatain. Jadi yang pertama fitnah syubuhat. Dan fitnah syubuhat ini adalah fitnah yang paling besar dari dua jenis fitnah ini. Fitnah yang kedua adalah fitnatu asyahawat. Fitnah syahwat. Wa qad yajtami'ani fil 'abdi. Wa qad yajtami'ani lil 'abdi. Wa qad yanfaridu fi ihdahima. Terkadang dua fitnah ini terkumpul pada diri seorang hamba, terkadang tidak terkumpul, yakni salah satu dari keduanya saja. Fa fitnatu syubuhat. Fitnah syubuhat adalah min da'fi al-basirati wa qillati al-ilmi. Ini fitnah syubuhat itu ya muncul karena lemahnya basirah, sedikitnya ilmu. Jadi fitnah syubuhat itu muncul karena sedikitnya ilmu. ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى فهنالك الفتنة العظمى. Apalagi kalau bercampur dengan rusaknya maksud, rusaknya niat, dan adanya hawa nafsu, maka di sanalah terjadi fitnah yang sangat besar. Wal musibatul kubra, ya, terjadi musibah yang besar. Fakul masyi'ta fi dhalali sayyi'il qasdi al-hakimi alaihi al-hawa lal-huda ma da'fi basiratihi wa killati ilmihi bima ba'atha Allahu bihi rasulah fahuwa minal ladhina qala Allahu ta'ala fihim iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Maka katakanlah apa yang kau inginkan tentang kesesatannya orang yang memiliki keburukan dari sisi maksud, dari sisi tujuan. Dia menghukumi dengan hawa nafsu, ya, berhukum dengan hawa nafsu, tidak di atas petunjuk, dibarengi dengan lemahnya ilmu, lemahnya basirah tentang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Rasulnya, tentang risalah Nabinya. Jadi sedikitnya ilmu, sedikitnya pengetahuan tentang apa yang dibawa oleh para Rasul, atau tentang apa yang didakwahkan oleh Rasul, yang Allah subhanahu wa ta'ala utus dengannya Rasulnya. Maka orang seperti ini, orang yang terkena fitnah syubhat, plus dia ini hawa nafsunya bermain, ini masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat An-Najm ayat yang ke-23. Allah berfirman, iyattabi'una illa dhann, tidaklah mereka mengikuti melainkan prasangka, yakni dhann, wa ma tahwal anfus, dan apa yang dan hawa nafsu mereka, ya. Jadi mereka berdiri di atas kebodohan dan di atas hawa nafsu mereka. وقد أخبر الله سبحانه أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa mengikuti hawa nafsu bisa menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di surat Sad ayat 26. Ya Dawud, wahai Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, sesungguhnya kami menjadikan kau sebagai khalifah di atas muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa, maka hukumilah di antara manusia dengan al-haq, dengan benar, dengan kebenaran, jangan mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, saya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Innal ladhina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid, sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, mereka akan mendapatkan azab yang pedih, azab yang keras. Bima nasu yaumal hisab, karena mereka melupakan hari hisab. Surat Sad ayat 26. وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق, fitnah ini maalnya, kembalinya adalah kepada kekafiran dan kepada kemunafikan. وهي فتنة المنافقين, وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم, ini adalah fitnahnya kaum munafikin dan fitnahnya ahlul bidah sesuai dengan tingkatan bidah mereka. ف فجميعهم إنما ابتدأوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال. Mereka itu semua melakukan perbuatan bid'ah, ya, dari urusan agama. Ini merupakan fitnah syubhat, karena tersamarkannya pada diri mereka antara yang hak dan yang batil, dan tersamarkannya pada diri mereka antara hidayah dan kesesatan. Ya, jadi samar, ya, samar. Wala yunji min hadhihi al-fitnah illa tajridu ittiba'i ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi dikki ad-din wa jillihi wa zahirihi wa batinihi wa aqaidihi wa a'malihi haqa'iqihi wa syara'ih fayatalaqqa anhu haqa'iq al-iman wa syara'i al-islam. Kita lihat, tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang dari fitnah ini, fitnah syubhat, kecuali dengan cara memurnikan berittiba, memurnikan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Jadi kalau misalkan kita ingin selamat dari fitnah syubhat, ya, fitnah syubhat, maka ini caranya, kata ulama, tajridu ittiba'i ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul kita ini memurnikan ketaatan, memurnikan ittiba' hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betul-betul tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyimpang dari hukum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini cara untuk selamat dari fitnah syubhat. Ya. Betul-betul yakni memurnikan ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dikkiddin wa jillih, baik dalam perkara din yang kecil atau yang besar. Zahirna, zahirnya dan batinnya, akidahnya dan amalannya, hakikatnya dan syariat-syariatnya, hakikat-hakikatnya, haqaiqnya. Kemudian fayatalaqqa anhu, mengambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haqaiq al-imani wa syara'i al-islam, tentang hakikat-hakikat keimanan dan syariat-syariat Islam. Tidak mengambil dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuthbituhu lillahi min as-sifati wal af'ali wal asma. Mengambil langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang ditetapkan bagi diri Allah dari sifat-sifatnya, dari af'alnya, dan dari nama-namanya. وَمَا يَنْفِيهِ أَنْهُ, dan menafikan apa yang dinafikan darinya. كَمَا يَتَلَقَّ أَنْهُ وُجُوبَ الصَّلَوَاتِ وَأَوْقَاتِهَا وَأَعْدَادِهَا, sebagaimana mengambil langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban salat-salat, tentang waktu-waktu salat, tentang jumlah-jumlah salat. Salat subuh ada waktunya, kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Salat zuhur juga demikian, salat asar demikian, dan semua salawat, ya, jumlahnya juga. Kita betul-betul mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita lihat ada rakaat salawat, jumlah rakaat salat, tidak ada yang tahu tentang hikmahnya. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa zuhur 4 rakaat? Kenapa asar 4 rakaat? Maghrib 3 rakaat? Isya 4 rakaat? Ini kata Syekh Utsaimin, hikam ghairu ma'lumah indal jami', hikmah-hikmah, contoh dari beberapa hikmah yang tidak diketahui oleh semuanya, baik orang awam, baik ulamanya, apalagi orang awamnya. Karena ada di sana beberapa syariat Islam yang dijelaskan hikmahnya dan diketahui oleh semua manusia, baik yang awamnya apalagi yang ulamanya. Seperti bersiwak. Siwak ini hikmahnya apa? Untuk membersihkan mulut, gigi. Ya. Dan disebutkan sama Rasulullah SAW, as-siwaku matharatun lil-fam. Ya, siwak ini merupakan pensuci, pembersih gigi. Wa mardhatun lirabb, dan mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Semua tahu hikmah ini. Kemudian ada hikmah yang orang-orang awam tidak tahu, orang ulama tahu. Atau sebagian tidak tahu, sebagian tahu. Seperti kenapa kita ketika makan daging unta itu dianjurkan berwudu? Orang awam enggak ngerti. Tapi orang-orang yang belajar ngerti. Dan di sana ada hikmah yang kita harus taslim saja sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mau tunduk tidak. Ya, ini seperti salat. Jumlah ada di salawat. Nah, kita ngambil jumlah bilangan rakaat itu dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka tajridul ittiba. Dalam rangka mengikuti atau memurnikan ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berikutnya di sini dikatakan wa maqadir atau wa maqadir nusubiz zakati wa mustahiqiha. Wa mustahiqiha. Juga mengambil langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang mikdar bagian yakni zakat, juga dari orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Wa wujubal wudu'i wal ghusli minal janabah, dan wajibnya berwudu dan wajibnya mandi janabat. Wa shaum ramadan, dan puasa ramadan. Fala yaj'aluhu rasulan fi syai'in duna syai'in min umurid din. Tidak boleh menjadikan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dalam hal-hal tertentu saja, dalam yang lainnya tidak jadi rasul. Artinya apa? Jadikan dia rasul dalam semua urusan agama, ya? Dalam permasalahan risalah. Jangan pilih. Kalau yang berat, yang menyelisih hawa nafsu tidak diambil. Kalau yang sesuai dengan hawa nafsu diambil. Ya, ini keimanannya cacat. Bal huwa rasulun fi kulli syai'in tahtaju ilaihi al-ummatu fil ilmi wal amali. Tetapi Nabi Muhammad adalah rasul. Ya. Rasul dalam segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat tentang ilmu dan amal. Ya, fil ilm wal amal. Ya. Jadi kita ini diingatkan, ya, harus terus semangat dalam ilmu dan amal. Dan kembalinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yutalaqqa illa anhu. Tidak bertalaki kecuali darinya. Wa la yu'khadhu illa minhu. Tidak diambil kecuali darinya. Ini maknanya sama, yutalaqqa dan yu'khadh. Fal huda kulluhu dairun ala aqwalihi wa af'alihi. Hidayah itu berkisar, ya, berkisar antara perkataan dan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ma kharaja anha fahuwa dalal. Dan setiap yang keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini kesesatan. Fa idza aqada qalbahu ala dhalika wa a'rada amma siwa wa wazanahu bima jaa bihi ar-rasulu fa in wafaqahu qabilahu. La likawni dhalika al-qaili qala bal li muwafaqatihi arlir risalati wa in khalafahu raddahu walau qalahu man qala fa hadha alladhi yunjihi min fitnati shubuhati wa in fatahu dhalika asabahu min fitnatiha bihasabi ma fatahu minhu. ya, dia ikat hatinya di atas hal itu, berpaling dari selain itu. Kemudian wa wazinahu, ya, dia timbang semuanya dengan apa yang datang dari datang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in wafaqahu, kalau sesuai maka diterima. Jadi perkara itu semua ditimbang dengan apa? Dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesuai diterima. Ya, la li kauni dzalikal qa'il qala. Bukan karena melihat si pembicara. Ya. Bal li muwafaqatihi lirrisalah. Karena apa? Karena sesuai dengan risalah. Wa in khalafa, tetapi kalau menyelisih sunnah Rasul, menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam, raddah, ditolak. Walaupun walau qalahu man qala, siapapun yang bicaranya. Fa hadha alladhi yunjihi min fitnati syubhat. Ah, inilah yang bisa menyelamatkan dari fitnah syubhat. Kalau luput dari hal tersebut, akan tertimpa dari fitnah syubhat sesuai dengan tingkatan luputnya dia dari mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari tajrid mutabaah ini. Oleh karena itu, ini pelajaran penting. Kalau kita ingin selamat dari syubhat, pegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkadang syubhat itu sangat halus. Ya, syubhat itu sangat-sangat halus datang. Menyambar-nyambar syubhat ini. Ya. Sehingga banyak orang yang berjatuhan, berguguran. Oleh karena itu, kita berdoa pada Allah agar Allah selamatkan kita dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Kemudian, supaya kita selamat dari fitnah syubhat, caranya adalah tajridu al-ittiba'. Memurnikan bermutaba'ah, memurnikan ittiba' kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita tidak memurnikan ittiba', maka jatuh pada penyimpangan sesuai dengan kita ini, ya. Sesuai dengan kadar seseorang dalam memurnikan ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau menyimpang, masuk fitnah syubhat. Kalau memurnikan, maka selamat dari fitnah syubhat. Ya, mereka itu dalam urusan sekecil apapun sampai yang paling besar, tajridul ittiba. Tajridul ittiba itu artinya apa? Memurnikan ittiba hanya untuk ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan agama yang terkecil sampai besar, secara batin dan zahir, akidahnya dan amalannya dan semua hal. Kemudian kita lanjutkan, wa hadhihi alfitnatu tansha'u taratan min fahmin fasidin wa taratan min naqlin kadhibin wa taratan min haqqin thabitin khafi 'ala ar-rajuli falam yadhfar bihi wa taratan min ghuradin fasidin wa huwa muttaba' fahiya min 'ala في البصيرة وفساد في الأرض وفساد في الإرادة. Kemudian fitnah ini muncul dari apa? Fitnah syubhat ini terkadang muncul dari pemahaman yang rusak, dari penukilan yang dusta, dari hak yang ada tetapi tersembunyi oleh seseorang. Ya, dia tidak mendapatkan kebenaran itu. Al-haq mawujud, tapi orang ini tidak dapat hidayah. Ya. Kemudian terkadang, ya, min ghoradin fasid, ada tujuan yang rusak, ya, atau hawa nafsu yang diikuti, ya, maka ia muncul dari orang yang buta basirahnya dan dari yang rusak irodahnya. Ya. Ini fitnah ini muncul. Fitnah syubhat ini muncul dari hal-hal yang demikian. Ya, kita lanjutkan. Ini tentang fitnah syubhat. Sedikit lagi, ada sekitar 3 paragraf atau 4, sedikit-sedikit. penulis berbicara tentang fitnah yang kedua, yakni fitnah syahwat. Wa amma an-naw'u ats-tsani min al-fitnah fa fitnatu syahwat. Jenis fitnah yang kedua adalah fitnah syahwat, ya. Wa qad jama'a subhanahu baina dzikril fitnataini fi qawlihi kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum. Fitnah syahwat itu Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan antara penyebutan dua fitnah ini, ya, fitnah syahwat dan syubhat, di surat At-Taubah ayat 69. Allah berfirman, seperti orang-orang sebelum kalian yang lebih kuat dan yang lebih banyak harta dan anak-anaknya. Fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum. Maka mereka menikmati bagian mereka, telah menikmati bagian mereka, dan kalian juga menikmati bagian kalian. Maksudnya apa? Tamatta'u bi nasibihim minad dunya wa syahawatiha. Mereka sudah menikmati bagian yang ada di dunia dan syahwatnya di dunia. Wal khalaq. Al khalaq itu artinya adalah an-nasib al-muqaddar, bagian yang ditentukan. Bagian tertentu maksudnya, an-nasibul muqaddar, bagian tertentu. Orang-orang yang menikmati syahwat di dunia, ya, dicela dalam ayat yang mulia ini. Dicela. Allah katakan, "Fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum." Kemudian Allah berfirman, "Khuttum kalladzi khadu." Kalian pun berbicara kebatilan sebagaimana mereka berbicara kebatilan. Fa hadzal khawdu bil batil. Ya, berbicara kebatilan maksudnya adalah apa? Masuk ke dalam asyubuhat. Wa huwa asyubuhat. Fa asyara subhanahu fi hadhihi al-ayati ila ma yahsulu bihi fasadul qulubi wal adyani min al-istimta'i bil khalaqi wal khawd bil batil. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam ayat yang mulia ini apa yang terjadi dari rusaknya hati dan agama. Dari rusaknya hati dan agama. Ya. Dari pertama al-istimta' bil khalaq. Ya. Menikmati bagian dunia. Dan dari berbicara kebatilan. Karena fasad ad-din imma an yakuna bi'i'tiqadil batil wa takallum bih atau bil'amali bi khilafil ilmi sahih. Karena rusaknya agama bisa jadi karena i'tiqad batil dan berbicara tentang kebatilan, atau dengan amal yang menyelisihi ilmu yang sahih. Artinya amal rusak, ya, fitnah syubhat dan syahwat. فالأول هو البدع وما والاها والثاني فسق الأعمال. Yang pertama adalah bid'ah, ya, ini syubhat, ya, rusaknya agama dengan bid'ah, ya, dengan i'tiqad yang batil dengan bid'ah. Yang kedua adalah dengan fiskul a'mal, amal-amal kefasikan. Fal-awwal fasadun min jihati syubuhat. Yang pertama ini bid'ah, kerusakan dari sisi syubuhat. Wathani min jihati syahwat. Yang kedua dari sisi syahwat. Ya. Walihada kana salafu yakulun ihdharu minan nasi sinfain. Oleh karena itu kaum salaf mereka berkata, hati-hati dari dua jenis manusia. Yang pertama, sahibi hawan qad fatinahu hawah wa sahibi dunya a'matuhu dunya. Yang pertama adalah sahib hawa nafsu yang telah terfitnah oleh hawa nafsunya. Dan yang kedua adalah sahib dunya, orang yang gila dunia yang telah dibutakan oleh dunianya. Hati-hati dari dua jenis ini. Yang pertama, pengikut hawa nafsu, ya, yang telah terfitnah dengan hawa nafsunya. ilmunya hilang, tapi terfitnah dengan hawa nafsunya. Ya, punya ilmu, tapi terkalahkan dengan hawa nafsu. Ngerti, tapi terkalahkan dengan hawa nafsu. Kemudian yang kedua adalah sahibu dunia yang telah dibutakan oleh dunianya, buta yang adalah dunia dan dunia. Ya, kata salaf, ihdaru minan nasi sinfain, hati-hati dari dua jenis manusia ini. Waqal, dia berkata, ini perkataan Al-Qayyim dalam Ighathatul Lahafan. وها هنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذك وهي أن يظهر له في مظان الشر بعض الشيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله فإذا قرب منه ألقاه في شبهات والله أعلم. Ya, jadi di sini ringkasnya, ya, di dalam perkataan Al-Qayyim menjelaskan kepada kita bahwa ada gangguan syaitan yang sangat lembut yang tidak akan lepas kecuali orang yang hazik. Hazik ini orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang ngerti, ya, tentang tipu muslihat syaitan. Yaitu apa? Syaitan itu menampakkan pada seseorang, ya, sesuatu keburukan, kemudian ditampakkan sebagian sedikit dari masalah kebaikan. Ya, ada kebaikannya. Di antara ada keburukan, ada kebaikan. Kemudian berusaha untuk mendapatkan kebaikan itu. Ah, ketika sudah mendekati ke situ, dimasukkan ke dalam syubhat. Wallahu a'lam. Makanya tidak aneh kalau misalnya ada orang, ya, ini bahaya, tidak, anak akan memperbaiki, mudah, gampang, kan gitu. Padahal ada syubhatnya di situ. Ah, gampang. Nanti kalau misalkan tidak diperbaiki sama saya, siapa lagi? Misalkan begitu. Lama-lama tercemplung ke dalam syubhat. Ah, itu. Ya. Ah, ini. Jadi ada keburukannya, ada kebaikannya, ya. Kemudian syaitan membisik-bisikkan, kemudian yakni menyerunya untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Ketika mendekat, dimasukkan ke syubhat oleh syaitan. Wallahu a'lam. Fitnah syubhat ini sangat berat sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang begitu bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Selanjutnya kami akan membuka untuk Anda yang bertanya, silakan di 0218236543 dan untuk pesan singkat di 0819896543. Kami akan bacakan terlebih dahulu pesan singkat Ustaz dari saudara kita Abdullah di Curup, Bengkulu. Ustaz, saya adalah seorang pemuda yang alhamdulillah baru saja mengenal sunnah. Saya mau bertanya, di rumah saya ada warung dan orang tua saya juga menjual rokok yang haram. Terkadang uang hasil penjualan rokok itu digunakan untuk membeli beras dan baju gamis. Apa hukumnya jika saya makan nafkah dari orang tua hasil dari penjualan rokok? Jika saya yang mencari nafkah sendiri belum bisa maksimal, bagaimana solusinya Ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Iya. Alhamdulillah atas hidayah sunnah, hidayah Islam dan hidayah sunnah. Wajib kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah ini hidayah yang sangat mahal. Ya, oleh karena itu berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kuatkan diri kita di atas hidayah ini, hidayah sunnah. Ah, kemudian ketika kita melihat keluarga kita, ya, masih berada dalam penyimpangan atau jauh dari sunnah, maka hendaknya kita punya keinginan, ya, dalam hati kita agar mengangkat mereka dari penyimpangan tersebut dan kita bawa kepada hidayah semampu kita. Artinya kita dakwahi, dakwah dengan cara yang hikmah. Dengan cara yang hikmah, ya. Nah, kalau kita belum bisa macam-macam kita tunjukkan dengan akhlak yang baik. Ini akhlak sunnah itu begini. Bakti kepada kedua orang tua, tidak kasar kepada kedua orang tua, ngomongnya lemah lembut kepada orang tua, berbakti, hormat kepada kedua orang tua. Ini akhlak yang mulia yang kita tunjukkan. Kemudian kalau berjualan tadi ya, jual rokok. Tapi dan tidak semuanya rokok ya kan? Tidak semuanya rokok. Dan antum nasihati ibu antum ya baik-baik gitu. Bahwa rokok ini ya merusak, bukan membuat sehat tubuh manusia. Oleh karena itu antum nasihati baik-baik. Mudah-mudahan dengan nasihat baik orang tua akan terima. Ya. Kasih tahu bahwa rezeki itu bukan dari rokok, jualan rokok saja, dari yang lain banyak ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ada jualan yang lain, tidak bisa kita katakan semua hasil jualan itu haram. Ya. Misalkan jual pakaian halal, jual sabun halal, jual buku, jual sepatu, jual sandal, jual kelontongan yang lain halal. Nah, tidak karena rokok ini jadi kita katakan semua jadi haram. Ya. Nah, adapun yang haramnya antum lihat berapa persennya itu. Ya, berapa persennya dari rokok antum ingat ini berapa nih ya gitu. Kalau bisa antum yang misalkan antum yang mengumpulkan itu antum pisahkan. Ya kan? Yang di rokok uang rokok nih. Yang lain dipisahkan. Apalagi kalau yang jaga antum. Ya kan? Iya, sangat mudah. Betul. Nah, itu. Betul ya. Sangat mudah saja. Iya, iya. Allah kasih akal kepada kita kan, Subhanallah kita bisa. Tapi caranya orang tua jadi tetap baik sama kita, kemudian orang tua jadi ngerti, dan kita nggak makan yang haram. Itu, ya. Nah itu, jadi itulah caranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan antum untuk mendakwahi keluarga dan mengajak mereka kepada sunnah. Nah, itu dengan tanpa berantem sama keluarga. Nah itu ya. Jadi kalau misalkan belum mampu ya bersabar di situ dengan cara tadi dibagi ya, dibagi. Nah, yang ini rokok nih bisa, yang jualan yang lainnya murni seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya dan selanjutnya kami akan bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apakah berita yang simpang siur tentang kabar-kabar yang hoaks di media massa atau di medsos itu termasuk bagian dari fitnah syubhat atau bukan? Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Nah, apakah masuk dalam fitnah syubhat atau tidak? Masuk. Jelas sangat masuk. Ya. Bisa fitnah syubhat, bisa fitnah syahwat, tergantung beritanya. Ya. Kalau beritanya berhubungan dengan masalah agama, ya, yang hoak, bid'ah, dan seterusnya, ini fitnah syubhat. Kalau beritanya tentang yakni maksiat, ini fitnah syahwat. Ya. Tapi oleh karena itu, ketika kita dapat berita-berita apapun, ya, jangan kita mudah menyebarkan. Baca dulu, ya. Kemudian benar tidak. Misalnya masalah agama nih, kita lihat. Oh, ada hadisnya. Jangan disebar. Tanya dulu kepada yang tahu hadisnya sahih atau dhaif. Ya, jangan disebar. Karena apa? Karena berapa banyak kita jumpai hadis-hadis yang dhaif. Bahkan maudhu' dan la asla lahu. Tidak ada asal-usulnya. Ini enggak boleh kita sebar. Kalau kita sebar berdosa enggak? Berdosa kita. Kalau tahu apalagi? Ya. Karena apa? Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda ya dalam sebuah hadis, "Man haddatsa anni bihaditsin yara annahu kadhibun." Dalam lafaz yang lain, yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibain. Barang siapa yang menyampaikan hadis dariku dan dia tahu bahwa ini adalah dusta. Yara annahu kadhibun. Yang pertama dia tahu ini adalah dusta. Ada lafaz yura. Kalau yura artinya apa? Yura itu artinya dia tidak tahu. Ya, dia mesti ragu ini hadis ini sahih atau dhaif nih. Kan gitu. Ah, kemudian disebarkan, maka kata Rasulullah SAW, fahuwa ahadul kadhibain. Maka dia adalah salah satu dari dua pendusta. Salah satu dari dua pendusta maksudnya apa? Satu pendusta adalah yang membuat hadis dusta, dusta. Yang kedua adalah yang menyebarkannya. Ya. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang yakni berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siap-siaplah dia mengambil tempat duduknya dari api neraka. Hati-hati kita dalam menyebarkan share-sharean itu, ya, yakni ceramah agama atau tulisan tentang agama, ya, seperti misalkan setengah Sya'ban atau ini atau itu dan seterusnya, ya, nah, itu di-share banyak kan itu, cerita-cerita yang gak ada asal-usulnya, ya, nah, itu, hati-hati. Dan ini memang fitnah. Ya, ini namanya fitnah syubhat nih. Ya, dengan ada medsos nih, fitnah juga kan? Iya. Yeah. Bermunculan yakni dai-dai, ustaz-ustaz yang enggak jelas. Nah, yang bahkan sudah menundukkan dirinya sebagai mufti di medsos nih. Ya, maka disebut mufti diyar al-medsosiyah. Ya, sebagiannya mufti diyar al-facebookiyah. Ya. Iya. Jadi ustaz Facebook, yeah. Mufti negeri Facebook, yeah. Mufti ad-diyar yakni al-medsosia, ya. Enggak takut sama Allah. Modalnya apa? Kopas. Copy paste, ya. Yeah. Iya. Padahal suruh baca kitab enggak ngerti. Yeah. Ya. Baca Quran saja masih belum bisa, kan gitu. Kemudian baca hadis belepotan. Ya. Yeah. Mana fa'il, mana maf'ul, mana mufrad, mana jama', enggak jelas, kan gitu. Ya. Yeah. Ini mufti diyar medsosia hadza, hakadha ini. Mufti diyar medsosia Facebookia. Di medsos, ya. Yeah. Dengan retorika saja yang dijual retorika. Yang dijual retorika, yang dijual ini. Tapi hendaknya malu sama Allah. Ya. Yeah. Malu sama Allah, kita harus hendaknya malu sama diri sendiri. Ya, kalau misalkan belum bisa membaca hadis, ya belajar dulu. Ya, belum bisa membaca bahasa Arab, belajar dulu. Ya, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Ya, ini. Belum ngerti juga tentang apa namanya istilah-istilah usul fikih, ya, belum ngerti istilah-istilah usul tafsir, belum ngerti tentang istilah usul hadis, terutama ya sudah mau menyebarkan hadis, sudah mau menafsirkan Quran seenaknya dan seterusnya, ini musibah ada, ya. Jadi banyak hoak, betul banyak hoak, ya, hoak, ya. Yeah. Juga fitnah syahwat ada, ya. Atau berita-berita ya, ini berita tentang dunia, ya. Berita politik apalagi. Iya, yes, sir. Paling sering. Ini paling banyak, ya. Paling banyak, apalagi kalau sudah misalkan dekat dengan pemilihan ini itu, kan gitu. Wah, sudah paling laku tuh, paling keras. Ya. Mudah menyebarkan berita. Nah, itu enggak boleh. Kan aturan Islam itu harus tathabut, cek dan recheck. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kata Allah, in ja'akum fasikun, apabila datang kepada engkau seorang fasik membawa berita, maka cek dan recheck. Kan itu. Ini ayat turun di zaman sahabat. Ayat ini turun zaman sahabat. Ya? Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya kalau ada berita, cek dan dicek. Apalagi di zaman sekarang. Zaman yang yakni banyak dusta. Ya? Yang bodoh diangkat sebagai orang alim zaman sekarang. Yang orang alim diumpetin. Gitu. Orang alim dibodoh-bodohin. Malahan dibodoh-bodohin. Yang bodoh ditampil-tampilin. Di zaman ini musibah hada. Ya. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Dihabarkan sama Rasul, nanti suatu saat akan mengambil tuh kalau enggak ada orang alim, orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Nah, itu. Jadi harus cek dan dicek. Ya, karena kita akan bertanggung jawab dengan berita yang kita sebarkan. Sekali lagi, jangan mudah men-share berita yang belum jelas kebenarannya. Walaupun enggak, saya dari sahabat saya, dia ngaji siqah, siqah kata ente. Ya kan? Siqah kata antum. Siqah itu bagaimana kan gitu? Orangnya baik. Belum tentu baik menyebarkan berita. Yang menyebarkan berita hoak itu enggak baik. Walaupun Masya Allah ya, kelihatan rajin ini, rajin itu dan seterusnya, enggak. Ya, hoak. Hati-hati dari yang hoak. Karena itu masuk ke, yakni bisa masuk ke fitnah ini. Oleh karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mewanti-wanti, jangan sampai kita terjatuh dalam fitnah-fitnah yang menyesatkan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Amin. Nah. Barakallahu fiik. Dan berikutnya kita angkat dari telepon saja. Silakan di 0218236543 untuk ada yang bertanya langsung, kami persilakan. Waalaikumsalam. Dari Rizna di Tangerang. Ya, silakan. Ustaz, ana mau nanya, ana kan ikut taklim di daerah ana, Tuna. Itu katanya kalau misalnya kita salat tarawih, kan tarawih di wilayah ana kan tarawih terus ceramah terus witir. Cuma wilayah, nah ini masih banyak ustad-ustad yang belum nuna Pak Ustad. Itu kalau ana duduk di majelis pada saat khutbah itu, ana termasuk dalam hadis mengikuti kelompok dan termasuk dalam golongan kelompok itu Pak Ustad. Ya mohon jawabannya Pak Ustad. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi memang ini apa namanya masalah ya, ya. Kita di zaman sekarang ini, ya, jadi ada ceramah di antara sholat taraweh. Ya. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Apalagi kalau dirutinkan, ya, rutin ada jadwal dan mengganggu kekhusyuan, yakni dari sholat. Karena kadang-kadang ceramahnya malah lebih panjang daripada sholat. Ya, nah, itu. Jadi sebagian mereka beralasan mumpung kaum muslimin berkumpul, oleh karena itu kita kasih nasihat, ya. Padahal sebaik-baik contoh adalah contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan generasi yang terbaik, ya. Nah, terus bagaimana itu misalkan masuk ke hal yang bid'ah dan seterusnya? Sholli wa alaihi bid'atuh, sholatlah bid'ahnya biar buat dia, ya. Kita ikut sholat tetapi bid'ahnya buat dia. Dan kenapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat bersama imam hatta yansurif, sampai imam itu selesai salam, maksudnya kata ulama, kata Syaikh Utsaimin, sampai witir selesai salam, maka akan ditulis, dicatat seperti yakni sholat satu malam full. Satu malam full. Nah itu. Jadi kita tidak mau kita dengarkan yakni ceramah yang misalkan tidak sesuai dengan sunnah, kan itu. Tapi juga tidak ada kemampuan kita untuk merubahnya misalkan gitu ya. Kita sholat, kita niatnya sholat saja, no, sholat tarawih dan sholat witir sudah. Ya, terus kita usul kalau bisa, ya kalau bisa tidak ada itu. Tidak ada ceramah-ceramahan. Ya, kalaupun misalkan tidak bisa dirubah, ya nanti ba'da witir. Pada witir, selesai witir, kan bebas tuh, kan nggak ada kewajiban kita juga dengar ceramah, kan gitu. Nah, kita bisa pulang, kita bisa pulang, ya. Kemudian bisa ngaji, baca Quran dan seterusnya, ya. Allahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan yakni kekuatan kepada kita yang kita minta selalu agar kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas kehadiran Ustaz di studio kami dan menyampaikan materi yang bermanfaat serta menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk baik dari pesan singkat maupun telepon. Semoga yang singkat ini dapat mendatangkan faedah untuk kita semuanya. Kita mohon kepada Allah untuk dimudahkan mendapatkan taufik hidayah dalam mengamalkan setiap ilmu yang kita peroleh dari majelis seperti ini. Khodil Islam, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan dalam kami menghadirkan program acara ini. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.